Babu tahrimi lubsi ar-rajul thawban muza'fara. Bab tentang haramnya memakai pakaian. Lubsur rajuli, seorang lelaki memakai pakaian thawban muza'fara, pakaian yang dicelup atau diwarnai dengan mu'asfar, asfur, usfur. Nah, ini sesungguhnya jenis pakaian tertentu. Muza'far seperti yang disebutkan oleh para ulama di sini, Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan ya'ni alladhi subigha bil usfur, yaitu suatu pakaian yang dicelup diwarnai dengan bahan yang disebut dengan al-usfur. Apa itu al-usfur? Wa huwa naw'un minan nabat yushbihu az-za'faran. Itu suatu macam dari tanaman-tanaman yang menyerupai za'faran. Nah, tanaman ini atau bahan pewarna, sebetulnya ini pewarna alami ya, dari bahan tanaman. Tapi warna yang ditimbulkan di sini dari usfur itu adalah warna kadang merah atau kuning, ya kuning mengarah kepada merah. Ya, kadang munculnya kuning, kadang munculnya merah, atau kuning yang mengarah kepada merah. Itu warna yang dihasilkan dari celupan usfur. Nah, Nabi SAW melarang untuk memakai pakaian tersebut. Kita akan lihat di sini hadis dari Nabi SAW diriwayatkan melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu qala nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yataza'far ar-rajul, bahwa Nabi SAW melarang seorang lelaki yataza'far ya memakai pakaian yang tercelup dengan za'faran atau mu'asfar tadi. Jelas ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, wa'an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfarain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat saya memakai dua lembar kain yang mu'asfar. Nabi melihat saya memakai dua lembar kain yang mu'asfar. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada beliau, ummuka amaratka bihada, apakah ibumu yang memerintahkanmu untuk memakai pakaian ini? Qultu aghsiluhuma, apakah saya mesti membasuh, menghilangkan warna tersebut? Qal bal ihrikhuma, bahkan bakarlah dua pakaian itu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat qal, beliau mengatakan inna hadza min thiyabil kuffar fala talbisha, sesungguhnya ini adalah termasuk dari pakaiannya orang-orang kafir. Fala talbisha, maka jangan kamu memakai pakaian tersebut. Nah, di sini ancaman cukup keras dari Nabi SAW, atau peringatan keras dari Nabi SAW kepada sahabat tersebut yang awalnya dia tidak tahu tentang hukumnya. Nah, sehingga dia memakai pakaian yang tercelup dengan mu'asfar, dengan usfur tadi. Setelah Nabi bertanya, apakah ibumu yang memerintahkan hal ini kepadamu? Ya, yani pengingkaran dari Nabi SAW. Kemudian ketika dia minta izin untuk membasuhnya, Nabi katakan jangan, justru bakar saja. Ya, karena ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Tentunya kita tidak boleh mencontoh mereka, orang-orang kafir, terutama pada hal-hal yang merupakan ciri khas dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, jadi hadis ini jelas melarang memakai pakaian tersebut. Kemudian di sini ada hal yang perlu kita bahas, ya. ya, atau kita ketahui, yaitu tentang pakaian tersebut. Apakah yang dilarang adalah semua yang warnanya menyerupai warna mu'asfar tadi, atau kemudian yang dilarang oleh Nabi SAW hanyalah yang diwarnai dengan pakaian, dengan bahan tadi, mu'asfar, usfur. Artinya, kalau diwarnai dengan bahan-bahan yang lain, sekalipun mungkin warnanya mirip, berarti boleh. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Jadi ada khilaf ya. Kalau Asy-Syaukani rahimahullah, Asy-Syaukani rahimahullah, seingat saya dalam kitab Nail al-Autar, bahwa beliau menghususkan larangan itu hanya yang diwarnai dengan bahan tersebut, ya, yang diwarnai dengan bahan tersebut. Nah, sehingga yang diwarnai dengan bahan yang lain, sekalipun mungkin warnanya mirip, berarti diperbolehkan. Ya. Ini salah satu dari pendapat para ulama. Ulama yang lain mengatakan, Nabi menyebut itu, bukan itu menjadi kekhususan dalam larangan tadi, bahkan hal itu tetap dilarang, kemudian ditambah semua pakaian yang warnanya mirip dengannya. Ya. Kalau ada suatu pakaian yang dicelup dengan bahan yang lain tapi hasilnya mirip dengan pakaian tersebut, mu'asfar, maka juga dilarang. Wallahu'alam, itu pendapat-pendapat para ulama. Tapi tadi kita sebutkan bahwa kalau Al-Imam Syaukani rahimahullah cenderung kepada pendapat bahwa ini khusus pakaian yang diwarnai dengan usfur, ya, disebut pakaian mu'asfar. Ya. Kalau di negeri kita, wallahu'alam, apakah bahan usfur atau pakaian mu'asfar itu ada atau tidak, Allah alam, perlu dipelajari ya, terutama yang apa biasa mencelup pakaian, mewarnai pakaian kain, apa bahannya.